Ijtihad. Pengertian ijtihad secara bahasa berarti badalul juhdi liidroki amrin syakin, mengerahkan segala daya upaya untuk mengetahui suatu perkara yang sulit. Secara istilah berarti badalul juhdi liidroki hukmin syar'iyin, mengerahkan segala daya upaya untuk mengetahui hukum syar'i. Mujtahid adalah orang yang mengerahkan segala daya upayanya untuk hal tersebut.